Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhaw'il kitabi was-sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar ahkam al-jinayat. Muhammad, apa perbedaan, sisi perbedaan, la tanzur ilal kitab, perbedaan membunuh dengan sengaja dengan menyerupai kesengajaan, sisi persamaan dan perbedaannya di mana? Naam ya Muhammad, la tukthir minas safar. Naam Aba Saiful, dari mana sisi persamaan dan perbedaan antara pembunuhan dengan sengaja dengan mirip kesengajaan? Boleh lihat kitab. Melek, semelek-meleknya boleh. Dari mana sisi persamaan dan perbedaannya? Sama-sama diharamkan, masya Allah. Terus itu aja perbedaannya. Yang sampingnya, persamaannya di mana? Bayar dam, apa dam? Haji ya, bayar. Kok bayar dam? Itu kaitannya dengan pembayaran. Pembayaran apa? Diyat. Dari sisi, dari mana antum bisa membedakan orang ini membunuh dengan sengaja dan orang ini mirip kesengajaan tapi bukan membunuh sengaja? Gimana cara membedakan? Naam. Hendak. Yang mana ini? Membunuh mirip kesengajaan, dia tidak berniat untuk membunuh, tapi ada unsur ada unsur sengaja untuk melakukan tindakan, iya kan? Apakah ingin menzalimi atau memberi pelajaran, iya kan? Itu apa? Mirip kesengajaan. Artinya sama-sama memiliki unsur al-qasd, punya niat untuk bertindak. Punya niat untuk bertindak. Hanya perbedaannya bahwa membunuh dengan sengaja memang berniat untuk membunuh. Berniat untuk membunuh. Sementara seorang yang melakukan pembunuhan mirip kesengajaan tidak punya niat untuk menghilangkan jiwa, meskipun dia berniat untuk memukul, berniat untuk menempeleng, berniat untuk menganiaya, menzalimi, melakukan tindakan kejahatan atau memberi pelajaran. Ada niat itu dan dia melakukannya. Jadi dari sisi persamaan, sama-sama memiliki unsur al-qasd, punya kehendak untuk al-i'tida', melakukan tindakan kejahatan. Hanya membedakan bahwa membunuh dengan sengaja punya keinginan untuk menghilangkan nyawa, sedangkan syibhul 'amd tidak punya keinginan. Perbedaan yang kedua, bahwa melakukan pembunuhan dengan sengaja itu nampak dari alat yang dia gunakan untuk membunuh. Alat yang dia gunakan untuk membunuh itu memang biasanya menyebabkan hilangnya jiwa. Menggunakan parang, menggunakan besi berat, palu, dan yang semisalnya. Sementara pembunuhan mirip kesengajaan, alat yang digunakan biasanya tidak membunuh. Pakai rotan misalnya, pakai kayu biasa, atau teriak, dia berteriak, ya, menyebabkan orang tersebut kaget, menyebabkan dia mati. Jadi ini perbedaan antara keduanya. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Ini penting ya kawan, bedakan jenis-jenis pembunuhan. Kapan disebut melakukan pembunuhan dengan sengaja? Kapan seorang dikatakan melakukan pembunuhan karena kekeliruan? Dan kapan seorang berada di antaranya, menyerupai kesengajaan? Qala rahimahullah ta'ala al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, qatlul khata, pembunuhan karena kesalahan, kekeliruan. Dia tidak bermaksud membunuh. Haqiqatuhu ay yaqtula syakhsan min ghairi qasdin liqatlihi. Dia membunuh seseorang tanpa dia bertujuan untuk membunuhnya. Jadi dari sisi niat sama sekali tidak bertujuan untuk membunuh. Bahkan untuk melakukan tindakan kejahatan pun tidak. Ini namanya qatlul khata. Seorang tergelincir. Dia tidak sengaja tergelincir. Ketika dia terjatuh menimpa seseorang, orang yang ditimpa ini mati. Ini namanya qatlul khata. Jadi dia tidak punya niat untuk melakukan tindakan kejahatan, ataukah ingin memberi pelajaran, tidak. Memang sesuatu yang dia sendiri tidak menyangka, dia tidak maksudkan, namun terjadi. Seorang sedang tidur, ya, dia sedang tidur, ada kejadian seorang ibu sedang tidur, di sampingnya anak bayinya. Dia tidak merasa anak bayinya tertindis. Dia tindis dengan bantal, tertindis dalam waktu yang lama. Keesokan harinya anaknya meninggal. Dia tidak sengaja, dia tidak bermaksud untuk melakukan apapun terhadap anaknya tersebut. Ya, maka ini disebut qatlu al-khata. Jadi jelas bagi kita bahwa kita bisa membedakan yang mana yang dimaksud membunuh dengan sengaja dan membunuh menyerupai kesengajaan. Kalau menyerupai kesengajaan masih ada unsur tujuan untuk bertindak, jadi ada niat. Kalau qatlul khata tidak ada niat sama sekali. Jangankan niat untuk membunuh, niat untuk berbuat kejahatan pun tidak. Niat untuk bertindak kepada objek itu tidak sama sekali. Terjadi lalu kemudian menyebabkan kematian. Anwa'u qatlil khata, beberapa jenis yang disebut pembunuhan dengan kekeliruan. Yang pertama, al-khata'u fil fi'il, kekeliruan dalam perbuatan seseorang. Wa huwa ay yaf'ala ma yajuzu lahu fi'luhu, dia melakukan satu perbuatan yang boleh baginya melakukannya, bukan satu hal yang terlarang, diperbolehkan baginya. Fayusibu adamiyan ma'suman, lalu ketika dia melakukan satu perbuatan yang hukum asalnya mubah, namun menimpa seorang anak manusia yang terpelihara darahnya, lam yaqsidhu, dan dia tidak memaksudkan sama sekali ke arah orang tersebut. Ka'ayyar miyasaidan fayusibu insanan fayaqtuluhu, misalnya dia yarmi saydan, dia melempar hewan buruan, misalnya dia menombak atau dia memanah atau dia menembak di hutan, dia ingin menembak seekor kijang misalnya, kijang itu jadi sasarannya, berburu diperbolehkan dengan memanah atau dengan senapan, berburu diperbolehkan. Namun ketika dia melepaskan tembakannya, fayusibu insan, ternyata mengenai sosok seorang manusia, fayaqtuluhu, maka dia pun membunuhnya. Padahal tidak ada niat sama sekali untuk mengarahkan tembakannya kepada manusia, dan dia tidak menyangka, dan dia tidak mengetahui ada manusia di situ. Maka ini namanya qatlu al-khata', jadi tidak ada niat sama sekali, dia melakukan satu perbuatan mubah, berburu diperbolehkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, namun terjadi apa yang tidak menjadi kehendaknya. Aw yanqalibu wa huwa na'im ala insanin fayamutu, atau seseorang berbalik dalam keadaan dia tidur menimpa seorang manusia yang menyebabkan manusia itu pun mati, seperti yang kita contohkan tadi, dia sedang tidur, dia tidak merasa, lalu dia menindis anaknya sendiri hingga anak itu tidak bernafas, menyebabkan kematian. Qatlul khata', ini kekeliruan yang berkaitan dengan perbuatan. Yang kedua, al khata'u fil qasdi, kekeliruan dalam hal tujuan, arah seseorang ketika dia hendak melakukan sesuatu. Kayar miyama yadhunnuhu mubahan fayatabayyanu adamiyan, seperti misalnya dia menembak sesuatu, dia menyangka itu adalah sesuatu yang mubah, dia menyangka itu kijang, dari kejauhan dia melihat, oh itu kijang, maka dia pun menembaknya. Ternyata setelah tertembak, dia mendekat, ternyata orang, ternyata manusia yang sedang beristirahat misalnya, dia menyangka itu hewan buruan. Jadi benar arahnya, sasarannya betul, dia menuju kepada satu sasaran, namun kesalahannya dalam hal apa? Dalam hal persangkaannya dia. Dalam persangkaannya dia menyangka itu hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan buruan. Sasarannya sudah betul, tembakannya jitu, tapi ternyata apa yang menjadi persangkaannya tidak benar. Dia mengarahkan tembakannya kepada sosok manusia yang diharamkan untuk dihilangkan nyawanya. Kama law rama syai'an yadhunnuhu saydan fayatabayyanu adamiyan ma'suman, seperti ketika seorang melempar atau menembak sesuatu, dia menyangka itu hewan buruan, ternyata setelah itu jelas baginya bahwa dia mengarahkan sasarannya kepada anak Adam, pada manusia. Jadi dua jenis ini, baik al-khata'u fil fi'il, kekeliruan dalam perbuatannya, atau kekeliruan dalam persangkaannya, sasaran tujuannya, kedua-duanya termasuk dalam jenis qatlul khata. Karena dia sama sekali tidak ingin berbuat kejahatan. Dia melakukan perbuatan yang asal hukumnya mubah. Namun terjadi kesalahan dalam penembakan atau terjadi kesalahan dalam hal persangkaannya. Yang ketiga, ayyakuna al-qatilu 'amdan saghiran aw majnunan. Yang ketiga, yang termasuk qatlul khata, si pembunuh membunuh dengan sengaja. Betul, dia membunuh dengan sengaja. Tapi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja ini bukan seorang mukallaf. Bukan seorang yang berakal, yang telah mencapai usia baligh. Tapi anak-anak, saghiran, anak usia 10 tahun membunuh. Dia sengaja membunuh. Tapi kan akalnya tidak sempurna. Ya, karena kekanak-kanakannya itu. Emosi yang tidak terkontrol. Sehingga seorang anak, meskipun dia melakukan pembunuhan dengan sengaja, para ulama mengkategorikan termasuk qatlul khata. Karena al-qasd yang ada pada seorang anak sama seperti adamul qasd. Ya. Niatnya seperti tidak ada niat, tidak teranggap. Tidak teranggap. Demikian pula majnunan, orang yang gila. Hilang akal, tidak punya qasd sama sekali. Tidak punya niat, sehingga juga termasuk qatlul khata. Fa'amada as-sabiyyu wal majnun. Fa'amdu as-sabiyyi wal majnun yajri majra al-khata. Maka tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila hukumnya sama seperti hukum kekeliruan. Maka dia termasuk melakukan pembunuhan dengan kekeliruan. Li'annahuma laisa lahuma qasdun. Karena keduanya tidak memiliki qasd, tujuan. Anak kecil yang belum mencapai usia baligh, niatnya tidak teranggap. Ya, niat dia ingin melakukan perbuatan tidak teranggap. Demikian pula seorang yang majnun, orang yang gila. Wa yulhaqu biqatlil khata, dan termasuk yang dihukumi melakukan pembunuhan karena keliru, al-qatlu bitasabbub, yaitu membunuh yang menjadi penyebab terbunuhnya seseorang. Tapi tetap dia melakukan suatu perbuatan yang hukum asalnya boleh. Namun terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban, hilangnya jiwa. Kama law hafara bi'ran, misalnya seorang menggali sumur. Dia menggali sumur. Ya, mungkin sumurnya itu belum selesai, belum jadi, dia menggali di tempat yang diperbolehkan seorang menggali sumur, dan menggali sumur hukum asalnya adalah perkara yang mubah. Tiba-tiba ada orang yang lewat, ya, jatuh ke dalam sumur itu tanpa dia menyangka, tanpa dia mengetahui. Ya, kalau dia tahu terus sengaja nyemplung ke sumur, itu bunuh diri namanya. Tapi dia tidak tahu. Dia menyangka itu jalan, lalu dia jatuh ke dalam sumur tersebut, menyebabkan kematian. Au hufratan, atau seorang menggali sebuah galian, fi tariqin, di sebuah jalan. Ya. Menggali sebuah galian karena galian yang hukum asalnya mubah. Galian tertentu, galian PDAM atau galian apa, biasa di jalan-jalan itu. Seorang menggali karena kemaslahatan umum, misalnya ada seorang pengendara motor lewat, dia menyangka tidak ada lubang di situ, tidak nampak tanda-tandanya, akhirnya dia melewatinya dan terjadi kecelakaan menyebabkan kematian. Ini juga termasuk qatlul khata. Fatalifa bisababi dzalika insanun, maka dengan sebab adanya lubang itu seorang manusia pun binasa, menyebabkan kematian. Walhasil, ini contoh-contoh yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala tentang permisalan orang-orang yang melakukan pembunuhan karena kekeliruan. Jadi tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Dia melakukan satu perbuatan yang asal hukumnya mubah di dalam syariat. Dia tidak ingin melakukan tindakan kejahatan, tidak ingin menganiaya seseorang. Nah, inilah yang membedakan antara melakukan pembunuhan karena kekeliruan dengan pembunuhan yang mirip adanya tindakan kesengajaan. Sampai di sini ikhwan, diharapkan bagi antum sekalian memahami perbedaan antara tiga jenis pembunuhan ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.